ngerti kucing kan ini. Apa? Ya salah, ini gue keliru. Ya bener ya? Ah, sabar utah lu. Sabar utah ya kok dah, sabar elah emang. Kan gue ngejelah dulu kok mau maju ya. Ini duduk bagi kamu deh kan ini. Wah, berani pak. Kan ini bisa jelah dulu ya? Kan jelah dulu mana ya, gak bisa ya. Oh, tapi ya kesuarnya nih, ayo. Tau ngedung di sawah bareng. Ayo semulangnya bapakmu ya. Tapi latihan ngedung aja gue duduk sawah. Ya lo sisa terus kumpul konco terus yo ngene iki lak ngono. Tinuk kebon barang iso barongan ngono ya. Sik, jelas dhewe ayo. Dodol tinuku sing dhisik aku barek kerja mari terus barek safari mari. Terus tangi barek menawar dadak kok tumpuk. Tadi dadak kon dhisik iya ae oleh. Iso sih? Ya iso kok. Ayo, tapi sik ya. Ya wis. Rengan lho. Awas gang kliwe ya. Kok nek gawe temen tak kuat tak temen lho. Lapo. Bukan cacing pasal makanan cilik ya saya ngedung tak kumat kan itu ayo monggo mampu nih mati yupai mati trondol babi ngawur ya kan itu ini ya palingnya lah saya enak ya yuk cuma ya iya bisa cuma sampun jarak-jarak kula nyuwun pamit pun dalu nek ninggal ta kene. Lah kon sampun oh bukaane ta? Bukaan kidungan iki lho. Oh iya iya ya. Rengono. Tak bukae ya. Iya. Sampun dados dereng mesti lek mboten rusak. Lah nang celana aku niki. Ngene lho kaya kok. Ngene lho kon Pak iso kaya. Ayo iya. Monggo jerek-jerek celanane kartola sampean tunggas. Awak kagok iki kok. Kon nek ngrombengi celanane dhewe lha apa celanane kancane kok tawakno wong. Wis tak ketemu kowe. Ayo mlaku-mlaku. Ayo. Mlaku-mlaku. Ya. Gak mau berdoa, Tommy. Wah, temen-temen. Oh, no, petuju. Kok di sebelahan, no. Barang wis kebacut yang kato. Iya, iya. Di kapan, no. No. Anak penuh dan cili. Bersengu taing. Iya, iya. Iku kene apa. Kebrami iku anakku cili bersengu taing. Iya. Kalau kalau moro tuwo, ono petis yang nyuwun, kok nangan cikar cikar, ono perkil dagang omangan gentong, bojo menot kita keaban, syarat dorong banyak, wong wedok ngono itu. Kalau isi-misino, iya iya, isi-misino karo wong meko bentong. Arah cili, kok nangan gajah bongkol. Arah gajah itu. Ono wong tuwe, malu sampe aku. Gajah no malam, bajul. Penonok karya dot, kok bare dot. Jombol, anami aku waktu jombol jombol. Apa itu? Aku bareknya kelima jatuh. Dua. Aku bohong yuk, milioten kue. Nang omain balis, jajak kademen. Jangan kau kau julek nol. Kali kau nak kau wayang golek ayo. Kau kau wayang titi. Mau re ingin ayo aku disumpek yuk. Anaknya tak rawang hitung-hitung mana. Kapan sumpek panda? Lo ingin lo. Tak tuduh nol persoalan ni. Yes persoalan apa? Aku lak melaku-melaku ah. Wes. Tapi kan antunjungan yuk. Nanti. Melaku-melaku nol pinggir kali yo. Karu nyambut gawe karu esis-esis. Sebab nyambut gawe lak dipeng-peng nol terus awak rusak. Soro tadi lek pegel yo ngasu ngono lho ya. Iya. Terus dak ana arek wedok nangis yuk. Sano yo. Yuk, becik. Bare ku lapar nek loh, aku dadak ndelok rupamu eling bapak iki. Terus kate sampel ah. Oh, bapakmu koyo ngene iki lho, lek yo ganteng aku mbek bapakmu. Sang ngono yuk, ngecakno arek iku tak takoni jarine kate dipeksa rabi karo bapakne. Ngene arek gak gelem terus minggat wong tuane sing salah iku. Nah ya salah iku ngene. Anu yo wong salah kok salah. Salah. Heeh salah. Arek durung cukup umur kadhe sik sing sekolah ojo di apakno? Ojo dirabekno. Lho, lak eling aku nu kadet loro pangkon niku. Ya eling ae lah mesti gawe awake dhewe. Ngawur kok durung melok. Oh, melok kok niku. Nek meloke pancen gro melok bahane lak teko aku niku. Aduh. Kali ni, kali ni pun, kali lagi ambek kancan dek ni. Ba, bahan sing di, mau re. Bahan kena gonku iko. Lo kula nak hutang iko. Nak hutang sing entah ni ya bojomu dhewe kan ni. Terus ni yuk, terus tak jalan do oma, yo tak no tak tolong, tak lapor no karo Pak RT, lek nyoto hari aku banyak ninggat. Terus tak balik no orang tua ni, dek kak gelem mati. Terus tak ada orang nyambut kau yo nyurung cikar, yo nyurung bemu, kaya ni tak gay. Ingone arek iku sakno jane ngono nit rasane ati ku iki. Nit e. Nit ngono kapankah aku bisa hidup bergamping. Gimana bergamping ngono berwedi ae. Bersamping. Oh. Samping iki lho. Iya, dadi saiki aku yo kadang-kadang lek bengi yo melok arek-arek, yo melok grup arek-arek kadang-kadang. Ngene lho ya. Dadi nek kon niku ben bengi ngluyur melok grup bareng apa meneh arek wedok jane kon dange kon sirap sih. Iya. Kon rabi. Lah iya wis ngerti wong padha anune. Lah iya padha wayang aneh ae. Aduh, masalah. Pak kon ngguyu iso koyo ngene arek. Lho sapa? Lho adik. Sis. Lho, lagi malah hubungannya mbet gawe karo Yayi dadak dicak ngidung. Lih, iki sapa ya? Iki adikku. Adik sekandung ingkang Yayi. Ingkang Yayi iki. Ingkang Rayi. Rayi ne. Ya adik. Sak apa iku? Sak padha ya? Iya. Tekan sekandung ya. Ya sak kotak lah pokoke. Sak. Sak. Aku ndelok iki lho, Cak. Kok penak iki jenenge sapa sih? Yayu. Lho, lanang malah cocok. Lih, iki kepingin ndelok. Aku kok kepingin ndelok ngawur. Iki ndelok omahku. Lah apa mamu mama sama Pak Ei anak pernah teman ya? Adik. Adik. Iya aku nek itu. Aku nek roh rewet do ayu ngono omong ku lho mincel-mincle. Lih, apa sih ayu apa sih? Kok arani wedok lan. Iku lho aku nek ndelok lambene koyo wedok tapi sikile kok lanang. Iki apa ya arani ngene iki? Lah iya apa sih? Iki mesti arek iki ya bagi saran ya. Ini lho Mas Tolo ya. Pokoknya ya, pokoknya aduh, masalah kok. Aku lah apa sih? Oh, lambe kok diwiti. Gak ngono, aku pokoknya ya nek teman-teman iki kadhe sampeyan aku I love you. Oh. Mau ndak geleng, Cak. Mau gak geleng kok. Mbek gawe apa arek iki pajak. Pajak. Kesangane aku iki mateni wong ngono. Ya ora bibing pat mati kabeh ngono. Pajake pira, Cak, kaceke? Ya ndelok kari ngejir ae sih yuk tak delok yuk. Kalau kelapa sih teh gaya-gaya ini barang lo katanya opet aku. Pipimu lo, lo ini pajak deh. Tapi ini. Tapi tak ada siungit kak, ada lagi. Mau jahat pemang dorong jahat ada siungit sama aku. Aku tak mari di pangur kok deh. Iki ono apa apa kok kesusu, mesti yuk. Aku tinggal ini benar. Apa? Ning tini ku lo, melayu-melayu boleh sampai dari kak kerasan lo oma. Kak kerasan tenan di terus. Minggat. Minggat boleh benar. Minggat. Yo. Aduh, masalah. Padiku ngawur ae, semapet ngebuyui aku. Sampeyan iki ana apa, Jong? Kacak kok semapet kok enak-enak. Kan aku tulung. Lho, iki sampeyan ngrewangi lak ngoten. Sopo ngrewangi? Sampeyan. Kok kirim men aku. Cak, iki ngocak aku, Cak. Iki ngocak. Apa-apa aku iki wis male kebobohan ngene iki lho. Lho, nek apa sing ngono niku? Sopo maneh? Sampeyan niku maratuwa. Lho. Pun melok-melok. Urusan anak sampean masih dereng kula lamar tapi kula pun cinta, Pak. Kamane iki sakniki kula kok. Nggih. Tak ilinge wae kan kamu kok mara tuwa iku lho. Dan iki anak sampean jange kula rabi, Pak. Nggih, dirabi-dirabi. Iku dolormu iku. Lho bebek lan apa mriki, Pak? Lho cacakmu, lho cacakmu iki dhewe loro iku, loro gendeng. Mboten cacak iki opere aku sampean kan ngurusi kula, nggih. Sampean ngurusi paman ning. Lah kula niki pun jange dadi bojone kali ini sampean pun aru-aru. Pokoke kula damel lek kula damel ini ku urusan kula. Sabar ta, Cak. Ilmu aku ki adik bener, Cak. Ling, eling. Lah. Oh. Lah. Lho. Lho, eling adik iki to. Lah. Oh. Lah. Loro. Lho, yuk. Waduh, yo apa? Lho, adik. Lah iki sampean lapang kok sampean celuk bebek iku lho. Wong aku kok celuk mara tuwa iki lho. Berak yo mon dhewe mantu awakmu. Lho. Napa ora aku ganteng cacak kula sih? Oh, kuwata ngene kaya sumute padang san. Lho. Wong kok pindhi-pindhi ngene. Tak gawe galeng tak niku. Lho, sapa iki? Oi Loh, apa? Apa ini? Loh, itu londor ini. Loh. Oh, tadi londor itu sikilin nang sungguti loro. Oh, ngawur ini berengot ini. Ngapak kaya kan itu. Loh, yuk. Waduh, yuk, apa yuk? Anu, dek, pas ngine, dek, ya? Ya, apa, Cak? Kan saya ini mulia, ya? Ya. Gampang pokok romai, terus terserawakmu aku tak lelono, dek. Ya, Ngelaku sih, Cak. Nah, itu ya, ayo urip mbek aku bebarengan. Nek iso mung ning tini pisan dikumpulno. Enggak bisa. Bagaikan sayur tanpa garam. Mbok. Ngene lho, tadi kene nek dilekno karo adikmu ya gelemo. Aku kalau tidak hidup berdampingan dengan bakul kapur. Sing ngapur piling kamu ngono. Lah aku lak kancamu sih lho. Sik yuk. Ayo ayo ayo, ini bawa mana? Ini bawa mana? Ayo, ayo. Ayo dorong-dorong ae digecoki tak ayo. Wes gak gecoki. Loh, ngono nang blak kok lara. Blak lara bandak. Wes ta yuk. Sekarang aku pasrah padamu. Tak kaya apa aku mbawakmu? Soale adikku saiki wis aku pasrah yuk, pokok kok gawe apik. Aku saiki tak oncat teko desa kene. Sebab aku semalu dengan teman-teman. Blur, teman-teman. Kan iki isin mbek teman-teman iku apa? Tolah jae enak jae, jatolah jae iki. Kuntul jare banyak ndoke bajul kari siji. Abang-abang, gendera londo. Eh, tangki iki. Kuburan mayit. Lambi abang. Tetangga mata. Pedak pupur. Kayak nampok piling amin. Oh. Untung ah. Wes kok nek minggat-minggat to. Wes yuk tak tinggal ya, Dik. Loh, opo iki? Opo iki? Loh. Wah, wis temen. Sopo iki Cak Yayu? Sik tah iku cacakmu iku duwe loro saraf ah. Gampang kliru ngomong soro aku. Gak duwe loro saraf gak iku asale nulung ning tini ta, lan ning tini ku gak tega ndelok Cak Tolo iku. Nah, tini ku apane Tolo? Heh? Asale ben kepethuk nduk dalan ngono lho. Kok wong liya ya? Iya wong liya nang saiki mendalem mbek iki. Kartolo mendalem mbek iki ya? Iya. Lah terus saiki gandeng Kartolo wis gak ana terus awakmu. Balata. Eh? Wis padha kecene yo maren. Iya mah. Iya. Kon seneng. Heh? Lah nek aku jual mahal iki. Ya nek panjenengan sampean gak seneng. Loh, ala sawangane wong lanang kok sampean citok-tok. Gak kurang wong lanang. Nek endi ae? Wis yang sip iku lak gelem ndek aku. Ana pasar sapi lanang tok. Ono jono iki jenengmu sapa sih? Jenengku tak. Heeh. Sisiati. Sapa? Sisiati. Sarmi. Cak, ndeloi cak kuping sampean. Bari lapo berapa kuping barang iku? Masalah cak. Ndak ono ae. Mangkane gak krungu wong ono sabun wingi. Kamu cek perak-perak aja kan itu. Kok jadi kamu isim-isim lah kok. Saya inginnya lho, sus ya. Ya mati. Sus, siapa? Susi hati. Oh, gak digelangsar aja. Gak, susi hati ya? Iya. Kok waktu temennya jeneng itu kayak gini. Kok ada yang lambinnya ya? Loh, gak jeneng apa lambeku? Daging. Sus. Apa? Amamu jadi lihat jeneng. Omaku? Kata aku apa? Kasih anak pakai cota. Tegese ngono desane kampung endi? Desane ta? Heeh. Simo. Eh? Simo. Simo. Heeh. Simo ku ndi ya? Simo Kalangan iku lho. Oh, nggone ku Pat Ngulon iki. Endi? Bener ku Kupang terus Ngulon. Kupang Ngulon ya? Iya. Bemune pira? 100. 100. Iya. Nek kan iki temen lho ya, aku kamu gak ana uang e. Iya. Pokoke kan ben mesra temen. Mesra? Ya gak mesra. Aku seneng lho kok misra. Ya apa ngomong apa? Kok arek iki nyedek-nyedek tak arek iki. Oh jangan ngene ta, Cak. Aku malu, Cak. Ah, Cak Cing. Hei, gak salah wangen nang lambeku. Lih, sis. Wis pokoke ngene, nek kon ngarep ngomong padha gedhe ini ya. Iya. Saiki pamon kon ta iku ya apa ngono. Semoga kaya kaya maratuwa mbek, maratuwa lanang wedok iku lho. Oh iya ya wis. Apa sih? Wis. Apa sih? Tunjang runcung itu sih? Lah, dah, iya. Iya. Tapi saya saiki ngeten nang Ngulon. Dalam pisah-pisahan itu. Lah, ini sama Ngulon, tak tetap nang Ngulon, tak usah doa sih. Tapi sih kentak rabi, belum agak kan itu kok. Aku sama rabi. Iya. Sik tak tarin ya, aku disik ya. Iya, tarin. Sus, ngapa? Guyu wong akeh iku lho. Wah, kok wong-wong. Kon gelem ta dirabi ayu? Ayo gelem sik. Tapi aja kaget lho ya. Ayu iku umure karek sak gongan tok. Kon ngancam aku apa to? Wong jange bojone diancam sak gongan barang. Wis sak iki ngene lho aku wis apa dari sampean pokoke aku sampean gawe temen ya gak apa-apa, Cak. Pasrah ya. Ya pas ra bongkoan. Ah, ya tak bongkoi kon ngawur ae jane suket dadi bongkoi. Ah, teman-teman kon seneng ambek aku ya, kapan-kapan tak nggone wong tuamu tak takokno ya. Iya. Nah, terus wetone apa, ngono gaire dina apa ngono ya? Wetan nama apa sih? Wetan musik masak apik pola lan dodono. Wetan ku ta? Heeh. Wetan ku? Heeh. Selasa pon. Selasa pon wetanku Jumat Kliwat. Loh. Apa sih tak kok Jumat Kliwat iku? Jumat Kliwon. Itu men ketemu piro? Jumat Kliwon, Jumat Papat, Kliwon 6. Papat mbek 6 10 ya. Heeh. Tahu tenan apa? Selasa pon. Selasa pon, Selasa 5, pon 3, 13, 14, 10 sampai kira mong? Sampai 13 6 likur. Nglekur terus digawe arisan sing 50. Terus dilungno ansip. Lho, nglekur iku gambare apa, Cak? Gambare apa nglekur? Nglekur iku mesti gambare bebekmu, Pak. Kan lha wong blaran nang gambar-gambare khusus kan iki. Iku mboke ngono lho. Aja main kapi. Kon dadi bojoku maneh tak pecel gegermu kon. Wah, Cak, ya mong turun dadi bojo kok dipecel gegermu. Iki tegese wong lanang iku nglarang aku ekonomis, Dik. Ekonomis. Lho palit aku. Walah aku ya gak seneng nek duwe bojo nang diwuri sikit ngene kuwi ya mo. Lah tegese ngono aku cara perhitungan, Dik, gak bror-broran kaya kanca-kanca ngono. Sama niku njaluk enake dhewe ae. Nek nang warung ana kancane nang warung melok grumbul, nek wis mari ditukokno ditinggal. Nah kate ya aku mbayari, kok sudi men ngono. Ya gentenan lah ngono. Nek arek-arek nang warung aku melok, terus arek-arek akeh aku sing ajak warung ngono. Iya, wis. Lah yo cukup. Aku maring ta aku tak mule ta? Mule. Wani ya? Ya wani. Dhewe sang kon. Nyangoni ta? Tapi ora njok pira kon. Wis, kene tak anane dhuwe. Apa wedine tak kei 1000 mosok gelem engko ana kendaraan. Gelem-gelem pokoke kene gane Pak Bemo. Kendaraane pira? Wis ta tak endi jane nyangone kok kakek ngomong. Sing nyangoni kok sapa aku tak temu di sangu kon. Lah iya aku iki gak duwe sangu, jane sampean sangoni ta? Rasak kan nyangene kon mungkin dhewe yo playon iki mang ndakno. Wah apes gak tau menal kok menal pisan. Sing nesus. Ayo mulai bareng nang nggonmu ya. Engko untuk embong aku tak balik nang tak terno ya. Iya wis. Mlaku aku kena-kena ya. Iya. Ayo. Baleni kaya ngono tak wangi nyambut gawe udan keudanan panas kepanasan sik duwe perasaan jane yen duwe perasaan nang duwe perasaan sakno berarti lak jatuh karo awak dhewe awak dhewe lha terus opo iki tak golek ngalor ya gak ngidul tak golek ngidul ya gak ngulon golek nang embung sawo ya lek ono. Wah, apa iki? Ya apa ya? Tak wekas-wekas nang sapa? Apa aku tak mlebu surat kabar? Tak wara-warakno nek saudari Tini sekarang menghindar dari rumahku. Dia sebetulnya tidak tega sama aku. Tapi apa boleh buat? Buat apa? Buat nang Jakarta ya. Ya apa? Buka mampir. Iku sapa sih melok aku? Wah, wow, nak sumpek-sumpek lagi duit gak nyekel, Semarang gak nyekel. Terus bagaimana nasibku? Wah, iki lek ngono, enake tak lek ide wae. Coba mbok bengi tak melek ning sore kayu. Dene iki tiban klopo ya apa sih awak ngono. Lah iki mbok kanca-kanca situk ta ya apa? Mbok ngidung-ngidung yo gak pernah aku iso oleh wis kadung bingung. Ya lah apa kepethuk ya ayuk lah dik kumang ya apa? Tak delok teko doan ya ayuk. Wah, tuh mepet-mepet sampe meh kecukur kalen dek. Eh, wis ya apa ya? Nang bos iya lah anak utang-utangan ya. Aku liat ndelok ngono liat disobot terus susuwe kek kono yang mencep lah ngono dirang-rangi awak dia ya ada susuwe lah ngono terus yang penting ini duit-duit didik tak golek sampai dimana aku cari iya berangkat Gak kuat rasane batinku. Sepet-sepet sawone mentah. Tuku pencet nang Surabaya. Tak empet-empet kaya gak betah. Kecepit. Yeah. Ah. Kayak bingung rasane atiku. Lo omah kok rodok mumet, wong gak ngombe kok mendem. Iki jelas lan terang lek panjene batinku sing owah. Dadi aku gendeng nek mbelani bakal bojo. Dik, dik sini. Melayu nang lengi semut pokoke sedeng. Tak tututi tapi gak iso balik, dik. Yo. Bakul gethuk. Tak anteni. Kepethuk. Biyen iku nek eling riwayate bojoku ngono gak nyono-nyono. Bojoku biyen digutang bapakne ngene, "Walah anakku sing ayu dhewe. Besok aku nek gedhe nak rabi mandor utawa dirabi dokter." Tapi jodho gak nek semono. Lho ya perkara sepele. Kok iso le bojo aku wong kesenian. Kabeh enak, senajan aku wong kesenian iki ya nyukupi. Bendina taleno sajen. Ya oleh beras, ya oleh gedang, lumayan. Mas aku jiwa seni ngene iki ya gemi. Ya ati-ati, ya nyatane. Aku melok rekaman ngene iso. Enggak ya Mas itu. Wis capek tak tembok mubeng. Jange nunjukno genteng, ulang selo ka oleh. Mari ngono tuku dokar. Tuku dokar sak jarane, jaran telu dokar siduk. Larene bojoku kepengin dokar. Eling-eling gotong royong ya dokar tadi. Lho bojoku cek lancange lho, bareng belajar iso dokar tak janggol lho perapatan. Bareng bojoku sing ngusir, waduh sing numpak iwako. Ya ono sing turu, ono sing lemu. Jarane takon tanggaku cak safari, nek numpak ngoten iku mbayar piro? Ya ndelok suwe gelis e, Dik. Nek suwe kok ya sampe 10.000. Nek gelis 2.500 umum iku. Sebab 10.000 kok ambek mumet-mumet. Ngono ta mbok takon, lah sampean mboten tau numpak. Wis karepku iki aku numpak. Lah bayar gendeng aku tak dhewe kok bayar. Alah dokar ya sial terus jangkul mulai esuk. Wis dokar tak dol saiki nganggur. Jangan nyambut gawe. Nambut kaya nandi. Masuk bakro. Gak lancar belak. Wah. Tukang panggur. Kontong ngelomot kebong lontong coko semut. Mamulo, mamulo. Jadi kalau sih gak resipi sebeli ya. Turun nyambut kaya seperti uang gendeng. Loh. Ri. Loh. Waduh. Tuh, lupa sama gua. Eh, kok niku siji nang. Kok gua bareng. Wah, yo panggilin rupane yo panggilin suarane ri. Yo tak panggilin ambumu lho. Lho. Sebabian aku lak lemu hari saiki rada turu yo. Aku pikiran kan. Ya apa kabar arek-arek? Eh? Kabar arek-arek yo. Ya. Ya aku bingung. Nah. Ya pring-prung pring ori, pring-prung pring jauh. Ya, ya, ya sing di sing ana ngono lho. Wah, ya apa pasah? Ah, padha waras. Sudah lama enggak ketemu ya. Omonganmu itu sing mesti nek bahasa Indonesia bahasa Indonesia lho dadi campur-campur ngono. Wah, omongan kadang-kadang wis gaul sing jaman saiki iku. Oh, wis suwe gak petuk arek penol. Eh, wayahe wong iku kadang-kadang yo kumpul kadang-kadang yo bisa. Iya, iya, aku gak kumpul lho kon tinggali terus. Tak wala kabeh kabeh tak pak mbon kuat cek ijen mawon. Wah, iya apa? Iya apa? Seron dari kiri. Kon gak roi. Apa iki? Iku lak sarung ae. Ngawur ae. Iki ndoke bajul putih iki. Iki lek saya kemarin malam Jumat melok aku numpak bajul putih ya. Teko Segoro Kidul nang Segoro Lor wis katik bayar sak jam situ. Kon iso ya dateng ngene. Yo prik mono sarung. Apa iku? Bajul putih. Kon iku ngawur ae iki apa iki? Lho iku ya anu koloran. Ngawur ae. Iki ususi Sultan Pajang. Loh, iya ri, wong kepethuk aku gerdu Bapak Parimono ngono. Mamula mamula kan iku wis. Kan iku demo saya. Aur. Lah iki apa iki? Wah, iki ya goblok iku. Sopo? Goblok. Ya kon gendeng. Lah opo? Iki ngono, kulite kebolando. Lah, lho masih didelok iku goblok aku kulite kebolando ngono iki. Lah wong mulane wong sing duwe ilmu sing gelek melek. Ilmu apa? Matematika ta? Aur ya ilmu, ilmu sing iso digdaya lah iki. Apa iki? Iku ta? Iya. Iku ya anu iku kaku utang. Ngawur e. Apa iki? Ya iki sing iso miberi. Aku nang langit sap itu ya. Klambi entuk kesumo iki. Oh. Iku lek digayok. Wis teman-teman kene iki ya apa dilalo. Kok ngono klambi entuk kesumo iki lho. Lho, Di, wong sing penting nyambut gawe. Yo iya. Gendang-gendung, gendung-gendang. Capek dadi curigane tangga. Apa meneh kan wis rabi. Nah, anake wong gak kok ngono apa gelem? Gak gelem. Gak gelem to? Lho, ya mana? Mbok sing penting berusaha. Mbok iku mepet nang kanca, mbok mepet nang opleter iku gak ngerti. Iki jalan iki. Sing dipepet jaman saiki gak gelem lho. Wong iku aja mbok tuno mepetan terus saya ta. Wis aku penting usaha dhewe-dhewe. Aku turu ngendik dinane iki aku pengen gak nyambut gawe ya. Kok kene mek gawe? Lho ya apa iki? Aku duwe ngoni-ngono ujul. Ya paribasan iki ya. Sawah gak matun, kebo gak nuntun. Ya. Sirsiran gak iso rukun. Pedot setengah jalan. Loh, tadi kan itu patah hati. Loh, ya apa rih? Teman-teman itu sampai kedodot aku kan. Nah, maksudmu ya apa maksudnya? Maksudku gini, lek kon iso nulung aku tak nyambut gawe, Dik. Iya. Ya, Dik, ya? Ya apa, Cak? Ngomong mulai kemet ya, Mbak Amis, loh. Kan itu pernah caca, Mbak Amis. Ya, tak nyambut gawe, ya apa aku tulung. Ngomong, Kak? Tapi aku nyambut gawe kasar-kasaran itu gelem, sih, kira. Ngomong, kasar, gelem, halus, gelem. Oh, ya, tapi ini serabutan, aku biar itu ya tahu melo, no majikanku, ya. Pokoknya aku ini agak seri, pokok gak nak bosi, itu pasti gelem, tuh, aku. Iya, Om. Siapa, sakit haji ini, dimana ini, buruk. Pokoknya kandana no bos mulai aku nyambut gaya kasih. Oh iya iya, khawatir. Tapi kan kudu sing temen lo ya. Iya. Cokek binek lo ya. Kak, wis, aku sumpah. Temen cepat deh, aku majikan ku nyewak no pengeras. Aku nakon. Aku ngomong. Ya sembarang tadi aku pokoknya aktif nih. Iya iya. Tapi kan ada gini lo, cocok kan aku matang ini. Enggak, iya wis. Temen ya. Saiki nanti. Sehat. Pokoknya bayaran terserah wong kaya jiwamu. Ya. Iya, sampe tak sadurno majikan iku kono. Ya. Kita ompo lan gak ya pecari aku. Lah saiki kono njok numpak dokar, njok numpak becak wis ora. Kon apa? Ayo. Kon numpak gigiri gajah kene. Lho kene ya mesti ya. Mu aku tak ngomong ber. Wis kumat maneh, kumat maneh. Lho kono jenengmu ta lo medeni kon lo. Ya saiki gandengan tangane. Ngono ta? Numpak sepur apa numpak becak? Ya semua aku aja lho, baru baru ini numpak nong di wong ini hari kata. Laku aja? Iya. Lewong, lewong. Lewong, koyok wong peng, o-o-ong. O-o-o-ong. Ngari ini biar nih, bapak ini dagelan nih, kak. Kok bisa ngitung, Pak? Oh, meringis, tentunya atas. Sabar. Iya, untuk kabeh kuwi atos omonganmu kene. Kuwi ngono kaya wong gendeng. Kon kaya wong gendeng kuwi anggo yo. Kon dhewe sing sampel. Kok malah kon nonton Ciwaras ya kon. Oh, iki tak tuntun lho. Ayo nanti iki. Ya kan namanya majikan tuh. Ayo, ayo ayo, ayo ayo. Anak-anak nek gak nurut wong tuwa temenan. Lah anak sitok biyen tak tuturi kon niku kudu nurut wong tuwa. Jek uripe Mbok ini yang ngono tak tuturi, gak nurut. Dituturi mbok ini gak nurut. Ngenes, ngenes, ngenes. Mbok ini saya sampai out dari udara. Kok ngarek situ, gak nurut ya apa karepku. Monggo ana paribasan anak iku iso mendem jerum ikul dukur jarene nyang tuwa. Saking bantah wis gedhe, kanca-kancane wis duwe anak. Tau mau mahno gak gelem. Saiki mingat. Mingat ya apa ngene gak sedih tak golek ngalor ngidul gak karuan wis tuwek. Pak, Tin. Waduh Tin, ya apa kon ngene iki Tin? Kok kon kok tega barek bapak kon niku? Nangis apa? Menyanyi kon niku. Wong bapakne nangis dadakno kon niku tak golek nyari nyang ndi nduk, kon gak kepethuk sampe tak golek nyang Amerika Serikat kon. Ya aduh, sik Pak sampean iku lha ya apa sih Pak aku gak seneng iku sampean paksa ae ngono mau ma bapak nyengkre. Kon niku mono wis gedhe, bapak mono wis kepengin gendong putu. Ngono lho. Nurut barek bapak. Wong ngate jema mana kaitan gak seneng suwe-suwe kon lho. Temenan wong apa wong di bojo. Lho ya apa wong di bojo mono banyak mengandung vitamin. Nurut bapak ta, bapak e gak kurang-kurang nuturi kon eh. Kapan maneh? Mbokmu ya gak ono. Ngono lho. Tapi nek gak pilih aku dhewe ya gak seneng, Pak. Aku gak tau petuk wong e moro-moro sampean kawin no, ya gak seneng. Kowe iku milih sing ya apa, eh? Hah? Tak rabekno iko, pangone wacari kok gak gelem kon yon. Apa sama nabek narik angon iku? Ya gak apa-apa mas narik angon. Masih ngono lho, nyambut gaya ini getu iku kan iku. Gak apa, aku milih dewi ae. Milih iya apa kan? Hah? Milih apa? Ya saksirku. Saksirku, aku sumpuk-sumpuk kan tak rabi dewi. Tak rabi itu tanggungku dewi kan lho, kan iku ah, gak iso. Masuk ngono pak. Aku ya jane nyengkring pak, ono sing nulung. Arek iku ya api ambe aku. Gak nyono lho pak, aku kepetuk ambe arek iku pak. Lanang? Iya pak, mau coba doa doa. Terus jangan ditolong ya apa karpmu? Hah? Karpmu ya apa? Kadangnya aku kyo gak tega ninggal nara iku, tapi aku sesuai tetap mentol lo pak, belo nara iku pak. Tetap ini gak mentol lo. Iya. Mari ngono. Ya mbu. Iya, barek wes saya kini ngono terapi nongto gak gelem, mau coba foto arek lanang gong selai ngono. Yo gak pak, aku bisa ano belo arek anane aku ki jangan muli mana iku yo. Delok arek iku lho ya apa sih wong nyambut gawe soro-soro gawe ngoni aku sampean rup ya enggak pegaweane ngono Pak. Melo gak tega men. Nyambut gawe apa? Ya nek teko aku tak delok budal sore ngono. Teko pare esuk iku celaan barang. Loh. Arek. Wis arek kenal arek iku tin. Golongane maling iku mesti. Apa budal bengi nek gak maling kan iku? Enggak Pak. Golongane sidakan ngono. Apa sidakan? Masuk karo deh pak. Sidakan itu apa? Sing gaene iki kalau panggone terop. Bowo ta? Pak. Apa? Eh wong papat sing banyoli wong ae pak. Kagelan. Iya. Waduh waduh waduh. Cilik tak gedekno kon gede-gede kok rabi dagelan. Dorong kok pak. Ojo rabi dagelan ke kepala rabi ketoprak. Podho ae. Tapi apa nyene ngene Tin, bapak iki wis gak ngarang kon soalnya wong seneng wong cinta iki lah gane tokone ae. Tapi kono yo mulia, bapak ikan ewangi, ngono lo. Belum tanggak mulia yang mama. Pak aku yo nyengkir tapi sakno aku nak eling arek yo sakno. Wis suwe lo pak. Ngomongi aku iku sange yo apa sih abot-abot e dhek iku kepengin nulung aku ngono lo. Masih nulung yo pamri mesti arek yo seneng barek kon ngono. Yo gak ngerti pak soalnya pamri enggak iku pokoke aku wis matur suwun sih ono sing nulung aku nyengkir teko oma. Saiki yo mulih. Mulih nang oma mana? Masa sih om aku tak dol hari ini. Ya apa sih pak sampe tinggal dulu ae lah dak. Dikae sangu golek kon sampe tekan dindi om Mas gak duwe are. Saiki ngene iki nek kon anjene gelem mambare iku ya gampang. Saiki ayo nang gone pamanmu kon ae. Nang paman Pak. Yo. Seneni Pak. Oh, tanggung jawabe bapak sih. Ya aku kari-kari ae sama buat dhisik ya Pak. Sementara kon nang gone kono dene kok ana jodohmu bare arek iku gampang ya. Iya iya. Ya. Wong tani kaya aku iki masalah. Wis ayem. Nek ngono wong tani ngono urip yo ngratani yo nyukupi. Cocok kan ya ini. Ati sawahku ombo, pirang-pirang bau. Wetane kali ae petang bau, kulone kali wolung bau, idule kali 10 bau, lore kali petang bau mana, turun tengah kali. Ayem wis, ulane sing dadi wong tani kaya aku gak melulu nandur pari pola wijonda. Wong aku termasuk tani maju. Tak tingkatno petani aku, nandur kentang. Wetan omah tak tandur kentang, kulon omah kentang. Kidul omah kentang. Lore omah kentang, aku tengah-tengah pole kentang-kentang. Ngono nek panen nggo puno wong wis. Lah aku termasuk sugih tani. Termasuk wong cukup nek panen kentang masalah wis pegawe-pegawe iku. Tukang-tukang sing diarani ngringkesi kentang mikuli teko Tegal go nang omahe kelompok nang gudang bleng-bleng, bengi ditutup, gudang dikunci, tak iso turu aku. Kentang gegeran kancane. Oleh gegeran ngene, unine kentang gegeran iki. Siji wong barek kentang siji. Nek wong gegeran ono sing gremeng-gremeng ngono sasawatan, barek kentang gak le gegeran. Suarane lirih tapi ndukno. Ya wong kentang nek gegeran unine ngene, kentang kentung, kentang kentung. Tapi senajan aku wong tani, termasuk aku maju. Sing jarane wong maju kaya aku, kadang-kadang aku iki mengikuti tersepsi, kadang-kadang aku memang seleksi, kadang-kadang aku mengkoperensi, kadang-kadang sanusi, terkasih. Kok lama nak muli kau ni? Oh, masa tu kecil kan sih impun, kan sih ngeramut, karap nunggu je. Oh, pokok aku riri. Dan ni dia tinggi gula impun ya kan? Nah, kau impun macam mana? Kau tu. Gula langsung riri malay, yang berdamel tengah riri. Lah iya sih, aku juga ngusir, juga ngelereni. Mutung-mutung karep mung kene. Cepet ta? Eh, kok ora ngerti omah kok masih. Kok piye aku mesti nek kon bisa monto, tapi nek kok gak biasa karep omah yo lere. Kok iki boten mutung, Mas. Kaya apa? Padep dhuwit gedhe. Aku masala. Oh, diapur aku. Malah kula mboten melok-melok kesangkut. Lah iya. Mulane ya yo, kok tak kandhani yo. Ojo melok kabur tangan. Ngerti ya? Nggih. Kabur tangan iku dikusal tol melok per tak karep tujuane. Nggih. Iki termasuk kon pemuda parasit. Pemuda pasaluan. Ngalor-ngalor kidung-kidul, gendang-gendung kon, ngerti ya? Oh, gak ketiri-tiri ini kena aku omah. Kok gak ada omah medak, eh? Ayo, ganti latar, iwan ini latar muka omah kan. Ayo. Mbakten soalnya kalau ini bingung, mbakten dua latar, ngerti mbakten. Ayo apa kan? Bingung kalau ini kok aneh, ngerti mbakten. Ayo kok kakatut. Kok mbakten dikabari? Kalau gak dikabari, kok aku omah, kok aku omah, rupamu kok cibuk. Gitu loh, Pak. Kulang rek ini mboten nice. Iya iya iya apa apa. Adi sapa kali ini? Kulang rek ini mboten nice. Lah iya adi sapa? Nggih kali panjak-panjak niku. Lah apa kesan panjak-panjak iki? Lho, jarene penting dikongkon guyu kali sampean. Lah iki masalah iki gobloke. Kon nonton masuk gosok petung turun kon ngono ta no. Iki gak ono hubungan nang panjak rumah tangga ngerti ya? Lho ngaten ta. Lho lho nang panjak ta no. Atune sampean kok ditabuhi. Apa mau ditabing kan? Kemarin ditabung rekaman dari kon iki. Nah, apa nak ikon itu? Ngerti lho, Pak Kesman. Iya, iya, iya. Gempun pun gempun. Iya. Maksudnya kita diterdekakan mali. Iya, iya. Kok jangan lupa hati-hati. Ayo ngikuti kini. Toplok itu. Iya, iya. Anu pun tadi, panggunan-panggunan. Iya, iya, iya. Di Wasenin itu, mana yang suketnya kecil? Lah, nah, kita harus merenggut di situ. Tapi pada itu kan kayak sapi langsung. Nah, sampai enggak pedet. Eh, kan ini kan, ya apa sih maksudnya? Belum, enggak ada rencong. Memang gue lupa rencong ya Allah. Nih, gue lupa pembantu mali. Oh, mana tak? Nih. Tapi hari ini butuh tak bujang? Bujang. Nom tak kue? Gue tak sih nem, ganteng. Iya, iya, aku butuh tenaga. Kamu gak sayang, Pak? Apa? Hari ini gue buat capek penuh, Pak. Loh? Apa nih, utangnya tak? Utangnya apa? Batu soal utang. Gak ya, Pak? Sok-sok urat sarap nih, sok-sok ada ini pun. Lu anu, Pak? Terganggu urat sarap jiwa kan kita kecil. Dat eling dat enggak nek eling iku nggih komplit arek-arek niku. Aja kok jarene. Masakno nek eling komplit arek-arek ta kok. Sing gak dicak sapa iki? Halo arek niki. Nek ngene. Oi cale. Oh. Iki nggone sing diwaroki. Lho. Kok warok. Iri, te. Nggih, dan warok penorogo. Aja warok. Aku majikane ngono lho iki kon. Iki borone aku. Kok wali. Kok wali nek kon iku boroku aku jagane. Lha ngomong napa? Iki borone aku tadi aku ini boro sampean ngoten lho. Ya, kok wali. Kenalaken, Bet. Lho, Nyelu aku desa. Kok boleh malah desa. Kenalaken kula Kartolo. Oh, Kartolo. Kanjen Kartolo. Oh, ngaten sik nom. Tapi sampean boten percaya ya. Apa sih? Nek kumat. Lho, niki lho. Terus sing ngeten niki terus bajil putih. Ah, yo enggak sarung jebul ora sarung ngono kok kono ngawur. Nah. Tere. Nggih, dan warung penorogo. Aja warung. Aku majikane ngono ri kon. Iki borone aku, aku walik. Kok walikane kon iku boroku, aku jagane. Lho ngomong napa? Iki borone aku, dadi aku niki boro sampean ngoten lho. Ya, kula walik. Kenalaken, Des. Lho, niku aku desa. Kok kuwi malah desa. Kenalaken kula Kartolo. Oh, Kartolo. Kanjen Kartolo. Oh, ngaten sik nom. Tapi sampean boten percaya. Apa sih? Nek kumat. Lho, niki lho, terus ngeten niki terus bajil putih. Ah, yo enggak sarung, jebul sarung ngono kok kono ngawur. No, sarung. Rasane nopo? Iku apa sarung ae? Ya sarung. Ngono ya bajil putih. Sing ngomong bajil putih sinten? Ya kon. Lha nopo? Sarung. Mboten ngomong kok sing ngomong kuwi sinten? Samari. Yo gendeng ya kuwi. Kok kok kok. Yo kon yo malih-malih pantat kon. Lha wong sarung mawon mboten apa-apa. Niki lho, koloran niki terus usus sultan pajang. Iya, Nak. Usus sultan pajang, Nak. Lho wong koloran ngene. Koloran menuri kok niku wae. Kamu lho kau mejarene kok niku weten. Koloran usus pajang. Kok malah aku sing gendeng. Lah iki lho, sampean pirsani niki sing dicamel niki. Niki terus lulange kebo. Wah, kawasan capar ini mau gendeng, Pak. Pun suwe tanya buat jam berikini. Baik ketuluran jerakan muri. Aku ini bawa ini lah. Pun kok malih mau nisi lolo. Nah ini gila, rasanya ini gila. Kelambi untuk kusumo. Coba. Pas kotang itu. Enggak. Iya, Nak. Wah, lah ngotong sampean periksa akan mawan Pak Sapar ini. Dikali sampean pisan misisan gitu. Nah, apa kalau kaset lho? Mau buatan Pak guyon-guyon riu. Kalau nggak mau lho, jadi waktu kalau kumat lho, gendeng-gendeng. Kalau nyambut sampean beriki, Pak. Iya, iya, iya. Budal kula wau numpak bajul putih. Mulai. Saya boleh cinta ke kartan. Ini pula kentang gubis ini lah. Lakoni lutru. Iya. Panjak kendang. Sinambi jojo. Iya, iya. Tireng manis. Ada lutru. Pun direwangi ta. Sampeyan melok gendeng sisan gendeng sampeyan. Pun saniki kula nyambut jalan napa, Pak? Sampeyan iki. Aduh. Nggih, butet iki. Sepunten mawon, Pak. Tapi jadi diwuki ya ini. Dereng sarapan, dereng sarapan. Nek kon ninggatan iku mas sarapan ora butet iki. Iki dicet ya apa, Mak? Iki dicet direng nobles ae ya. Kenapa studio aja? Direng blas, nggih. Lah koyo buwi. Wah, aku. Lho, iki dicet tadi kabur. Urusan dicet dikala usah ketala kok kok nang ngene iki. Lah ngene iki sampean duduhi tas rada agung duduhne niku. Lah apa kek duduh. Sampeyan kek sampean kan jane ya gak blatik ngecet tapi ngapur ra. Lah iki kula nyambut gawe napa? Oh, nyambut gawe. Nyambut gawe napa? Nyambut gawe nang sawah, Nak, ya nang kala sawah. Ngono lho. Nggih, tapi kon kudu ngongkon kebo sapi, jaran, kucing, ula barang itu ya. Nggih, tapi sampean tangane mudu tinggal teng kula. Aku nuturi arek iki lho, mesti ya. Dadi kula teng sawah. Iya, nang sawah nang. Yo, padha macul. Erung gedhe, kate wongkul. Nggih, nggih. Nek kok tak banting ae. Bayarane mau jan potong. Potong yo wong diwadani kok dipotong. Ayo mlebu mangan. Kairun. Lah dadak kenalan nggih. Sakono potongane mule kaya kairun. Nggih. Kok kok jae mangan iki. Bon, lha tinggal teng mburi nggih. Iya, iya. Pas kerasan lho iki nene melok maneh lho iki. Ya ngono. Kan wes arek iki, Kang. Lho, Dik. Kang Bas. Pak Petuk di gitar. Sok-sok. Mulih kuwi suwe-suwe. Ya apa kan isa kaya-kaya peno temenan. Lah apa aku? Ya anak peno sing minggat tiga kepedhok saiki. Dadi anakmu? Iya. Kasih nika? Iya. Nika? Saiki kepeno. Kecekluk. Kepedhok. Itulah. Ngomong sebelah. Kepentuk. Goblok iku wae kok. Ngomong iku sing jenang ngono. Lah iya aku opo anakmu sing minggat iku wis kepedhok. Nah. Wis mule. Wis. Masalah-masalah metono. Selamat tahun arek iku. Apa selametane? Selametane dadan pasar ya. Mm-hmm. Terus kecang iku lho, kecang sapa? Kecang sapa ado-ado arek iku. Iya iya iya. Kecang sapa sing sapa nang omahe ngono lho ya. Gripet ae. Ya gripet ae iki ya kan ya. Heeh. Nek ulur keket ulur jebul. Lah kira ben ado. Lho nak iki lho. Ya apa sih nak kon tenaga lemes nak. Tenaga lemah wong wanita wani ditoto uga wani napa nak supo dadi pendekar wong nak sapa ngomong cek koyo opek yo rupamu kok cepuk. Kenapa kok nek ninggal wong tuwa iku nak ati nak. Lah kula mboten seneng asenge diomah makan nggih mlayu. Eh tadi pesakane kok diomah-omahno nak. Nggih. Wong ngono ae gak gelem balas mari sih lah kok ninggal-ninggal iku. Pedhe digepuki bapak niku. Ojo gepuk ta gong ku. Pon iku. Gak tau gepuk. Lah ya apa? Tak ceples tok ping 5. Enak-enak muleh nang bajas kok nak. Lah apa teng bajas? Lah bapak, bapak ku pak gua ya Pak Dia iki. Terus lu kaya Pak Dia, Pak Cendung Turi. Lah bapakmu ngene bajas. Lah mangke kan bajas iku. Pengen kan? Perut cilik kalancer. Apa kan? Perut cilik kalancer ngeser kere kala mungker. Apa kan? Mendengoy. Eh, bener-bener, puruku. Apa yang tenaga sosial? Tenaga ulo. Eh, pun, yang itu memang gendong yang kalau pecah. Loh, loh, masalah. Rusak nih, kenapa nih? Niki, cinta niki. Nah, lo. Kata oleh dapuran kau yang ini senom lah, tapi kancah kula ni. Siapa ni? Awak kau abui? Ini kau ni kau kebui. Kau aku bulu romah. Aku tangan kau pakai tulang. Bulu romah. Ini dia sekolah. Ini. Mengapa kau datang kemari? Ini kan orang laki-laki yang membawa kau minggat dari rumahku. Ngawur. Oh bapakmu? Iya. Oh Romo. Romo kayu. Wis kenal tim. Lho niki Pak sing nulung. Sing nulung aku. Sing nulung kula niki. Sing omong kecelakaan barang ya iki. Ya iki. Iya. Waduh anjen kagelan. Sing nulung kula ngene iki Pak. Paling. Sing nulung niki kula Pak. Ha iya iya. Tadi kan nyambut gawe dadi kagelan. Iya. Lah nek kali sampean bareng podo. Lah ora ngeku bae nak. Oh arek kok ya petik Bagong. Anak mesti kemule ketemu. Ketemu. Iya. Ah terserah rek ae Kang. Ya petin karbutin. Iya bapak. Ya apa aku yang balas budi ya. Ya apa maneh wis tak biokno awakku. Lho, biokno ya apa lah remek kabeh kok niku. Lho sarene anak sampean pun balas budi, lha apa karo Surabaya Indah niku cek ditekel dhewe kali. Kok niku maksudnya ini lho. Ben kon tolong ta. Tak jek lu masak kon tolong balas dendam ngono lho. Wis balas dendam. Ya diatur nek anak iki sambyo ya kok nambyuk pisan, dadi ambyuk karo ngono lho. Didoakne apa? Sekarang ini balas keapiannya tertolong ya itu lori harus minta tolong karena kepeduk karo bapaknya, karo pamannya sampai penuh sama sekseni lihat ini arek iki lho tak biuki ngono lho. Lho biuki ya. Lho tadi aku ambil mriki Pak. Kudu semprong, kudu semprong. Semprong. Nek tatap nek becak semprong iki ngawura ya. Iki ta kawinan lah pokoknya. Oh ya. Tapi niki nanggap-nanggape kalau serahkan bapak perkara biaya bapak sembarang bapak kalau kantun turu mangan tok Pak mriki. Siapa? Kan diam kali. Mau karo karo gawe iki golekna dina sing apik Kang. Iki bener dik ya gatik mulih. Yo kasih ngene-ngene pisan. Besok telek dino sing api, ojo sampai ke kemanten mang sial. Ayo istirahat nang jero kontak. Ayo. Ya waras sakira.